Oke, satu persatu diturutin ya bos. Yang penting pakem semuanya tetap cinta damai. Thank you. Tepuk tangannya sekali lagi buat Pakem Generation.